السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا في هذا الكتاب الماتع النافع، وهو أعلام السنة المنشورة في عقيدة الطائفة المنصورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله وغفر له. وصلنا إلى السؤال 88 بعد 100. قال: بماذا تكفر السيئات؟ الجواب: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات، وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك جاء في الحديث الصحيح أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات، أنها كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. هذا الذي يعرف من هذه الآيات والأحاديث، ويتبين أن اتباع السيئة حسنة تمحها. وأنت تعلم أخي المسلم أن الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة تكتب إلا سيئة واحدة. فلذلك المسلم يكون حريص على حسناته. لا شك ولا ريب أن المسلم قد يقع في المعاصي كبيرها وصغيرها، ولكن حين أن يذكر يتذكر، حين أن يذكر يتذكر، وحين أن يتذكر يعود ويعمل الصالحات ويرجع إلى ربه، فتكون كفارات له. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita telah sampai di dalam mempelajari kitab ini, yaitu kitab A'lamus Sunnatil Mansyurah yang disusun oleh Al-Allamah Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu wa ghafaralah. Pada pertanyaan 188, dengan apakah dosa-dosa itu dihapus? Jawabannya, Allah Ta'ala berfirman, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan menghapus dosa-dosa kecil kalian dan memasukkan kalian ke tempat yang mulia. Allah Ta'ala juga berfirman, Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa. Maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dosa-dosa kecil itu dihapus dengan menjauhi dosa-dosa besar dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Demikian pula telah tertera di dalam hadis, dan iringilah perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Demikian pula telah tertera dalam hadis-hadis yang sahih bahwa menyempurnakan wudu dalam kondisi yang tidak disukai serta melangkahkan kaki ke masjid, melaksanakan sholat yang 5 waktu dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, melakukan qiyam Ramadan dan melakukan qiyam pada malam Lailatul Qadar, melaksanakan puasa Asyura dan ketaatan-ketaatan yang lainnya, bahwa ia merupakan faktor-faktor yang menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan. Dan mayoritas hadis-hadis tersebut di dalamnya terdapat pembatasan hal itu dengan menjauhi dosa-dosa besar, dan kepadanya diarahkan kepada nas yang mutlak. Maka menjauhi dosa-dosa besar merupakan syarat dihapusnya dosa-dosa kecil dengan kebaikan-kebaikan dan selainnya. السؤال التاسع والثمانين بعد المئة قال ما هي الكبائر الجواب في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله وقيل غير ذلك وقد ثبت في الحديث الصحيح تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقول الزور ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 70 أقرب منها إلى 7 ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70 فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من اتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد فإنه يجدها كثيرة جدا نعم هذا هو الضابط في الكبيرة أنها الذنوب التي أتبعت بلعن أو غضب أو حد من الحدود وهكذا هذا هو الضابط فيها كما قال ابن عباس أيضا أنها ليست 7 التي وردت في الحديث حديث 7 الموبقات لا إنما هذا الضابط أما هذه 7 جاءت في الحديث نص عليها الحديث ولكن الموبقات كبائر الذنوب كثيرة جدا وهذا هو ضابطها نعم Pertanyaan 189 apakah yang dimaksud dengan dosa-dosa besar itu? Jawabannya, di dalam ketentuan tentang dosa-dosa besar ada beberapa pendapat dari para sahabat, para tabi'in dan selain mereka. Maka ada yang mengatakan dosa besar itu adalah setiap dosa yang menyebabkan ditetapkannya hukum had. Ada pula yang berpendapat bahwa dosa besar itu adalah setiap dosa yang diiringi dengan laknat, dengan kutukan atau kemurkaan atau neraka atau hukuman apapun. Dan ada yang mengatakan bahwa dosa besar itu adalah setiap dosa yang tindakan melakukannya mengesankan tidak adanya perhatian pelakunya terhadap agama dan menunjukkan tidak pedulinya ia kepada hal itu serta sedikitnya rasa takutnya kepada Allah. Dan ada pendapat-pendapat selain itu. Dan telah tertetapkan di dalam hadis yang sahih, di dalam hadis-hadis yang sahih, penamaan banyak dosa dengan dosa besar disertai dengan perbedaan tingkatannya. Di antaranya ada kekafiran yang besar seperti melakukan kesyirikan kepada Allah dan sihir. Di antaranya ada yang termasuk dosa-dosa besar dari jenis dosa besar dan perbuatan keji, dan ia berada di bawah kesyirikan seperti membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar, lari pada hari berkecamuknya peperangan, memakan riba, memakan harta anak yatim, kemudian berkata dusta. Kemudian diantaranya juga adalah menuduh wanita-wanita yang menjaga dirinya, wanita-wanita mukminah, melakukan zina, meminum khamar, durhaka kepada kedua orang tua dan yang lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan ia lebih dekat kepada 70 daripada 7. Dan siapa yang meneliti dosa-dosa yang disebut sebagai dosa besar, maka ia akan menemukan dosa-dosa itu lebih dari 70. Apalagi apabila ia meneliti semua yang ada ancaman keras terhadapnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, dari hal-hal yang diiringi dengan laknat atau kemurkaan atau azab atau peperangan atau yang lainnya, dari lafad-lafad yang mengandung ancaman, maka sungguhnya ia akan mendapati hal itu sangat banyak. Jadi inilah ketentuan tentang dosa besar, yaitu setiap dosa yang diiringi dengan laknat atau kemurkaan atau neraka atau hukuman apapun. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa ia lebih dekat kepada jumlah 70 daripada 7. Dan inilah ketentuan yang berkaitan dengan dosa besar. As-su'al at-tis'ina ba'da al-mi'a qala madha aw bimadha tukaffar jami' as-sagha'ir wal kaba'ir. Akhi al-muslim, rakkiz ma'i, فأنت وأنا وجميع الخلائق في حاجة ماسة إلى ما يكفر به السيئات. لماذا؟ لأننا مهما أطعنا الله عز وجل واستقمنا فلا بد للإنسان أن يقع في معصية وفي سيئة وفي زلة، فنحن في حاجة جميع. قال الجواب: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وعسى في هذه الآية من الله محققة، وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآية، وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الآيات وغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوبة تجب ما قبلها، وفي الحديث مقال، وقال صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود. هكذا لابد للإنسان أن يكون توابا أوابا رجاعا مستغفرا نادما على ما يفعل، فالله عز وجل يفرح بتوبتك إذا تبت. وفي الحديث أن الله عز وجل يفرح، وهذه صفة من صفاته جل وعلا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها كما جاءت وكما ذكرت ونؤمن بما دلت عليه من المعنى، ولكن نفوض كيفية الفرح إلى الله عز وجل، لا نقول كيف فرحه. والمقصود أن الله يفرح بتوبة العبد، فلذلك لابد أن تتوب وترجع إلى الله، وسيأتي معنا كيف تكون التوبة. نعم. Kemudian pertanyaan 190, dengan apakah semua dosa kecil dan besar itu dihapus? Saudaraku sesama muslim, konsentrasilah engkau bersamaku, engkau dan aku juga segenap manusia sangat membutuhkan perkara-perkara yang dengannya dihapus dosa-dosa itu. Sebab setaat apapun kita kepada Allah, pasti kita akan terjatuh di dalam perbuatan maksiat dan ketergelinciran, tergelincir di dalam perbuatan maksiat dan kesalahan. Maka jawabannya, semua dosa itu dihapus dengan taubat yang benar. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Rabbmu pasti akan menghapus dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam sorga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan lafaz asa yang datang dari Allah adalah sesuatu yang pasti terjadi. Allah Ta'ala juga berfirman, kecuali orang yang bertobat, beriman dan melakukan amal saleh, maka mereka itu Allah ganti dosa dan kesalahan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Allah Ta'ala juga berfirman, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri-diri mereka, mereka segera mengingat Allah, lalu mereka memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah, dan mereka tidak terus-menerus melakukan apa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka mengetahui. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka dan sorga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dan ayat-ayat yang lainnya. Dan Nabi SAW bersabda, taubat itu menghapus dosa sebelumnya. Dan di dalam hadis ini terdapat pembicaraan. Dan Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar lebih bergembira terhadap taubat seorang hamba yang singgah di suatu tempat yang pada tempat itu terdapat kebinasaannya dan bersamanya ada binatang tunggangannya, di atasnya terdapat makanan dan minumannya, lalu ia meletakkan kepalanya, kemudian ia tertidur sejenak, kemudian ia terbangun dalam keadaan binatang tunggangannya telah hilang, telah pergi, hingga terasa berat dan semakin panas, serta ia merasakan dahaga atau apa yang dikehendaki oleh Allah. Ia berkata, aku akan kembali ke tempatku. Lalu ia kembali, kemudian ia tertidur sejenak, kemudian ia mengangkat kepalanya, ternyata binatang tunggangannya ada di dekatnya. Demikianlah hendaknya seseorang itu bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, memohon ampunan kepadanya, dan menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Sebab Allah itu bergembira dengan taubatmu apabila engkau bertobat, dan bergembira merupakan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menetapkannya dan tidak membagaimanakan sifat tersebut. Jadi haruslah seseorang itu bertobat, dan kelak akan dijelaskan bagaimana cara bertobat itu. السؤال الحادي والتسعين بعد المئة قال ما هي التوبة النصوح الجواب هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء الإقلاع عن الذنب والندم على ارتكابه والعزم على ألا يعود أبدا وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم ويقتص منه لا محالة ويقتص منه لا محالة وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه أنت في فسحة وبعض الناس يتوب ويستغفر ويندم ويعزم على ألا يعود ولكن تبقى مظالم الناس في عنقه إما بأكل ماله إما بقذفه إما بغيبته وغير ذلك من المظالم. فلذلك أنت في الدنيا في فسحة، لأن تتوب وتخلص من المظالم إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن لم تستطع إذا كانت مظلمة لأخيك ولم تجده أو قد مات، فأن تدعو له حتى تظن أنك خلصت. تدعو له كلما ذكرته وأنت تدعو له، هكذا قال العلماء. نعم. Pertanyaan 191, apakah taubat yang benar itu? Jawabannya, ia adalah taubat yang benar yang terkumpul padanya tiga perkara, yaitu dengan meninggalkan dosa, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, dan bertekad untuk tidak kembali melakukannya untuk selama-lamanya. Dan apabila di dalamnya terdapat kezaliman terhadap seorang muslim, maka hendaklah ia minta dihalalkan dari dosa itu apabila memungkinkan, sebab kelak ia akan dituntut pada hari kiamat apabila ia tidak meminta dihalalkan dari dosa itu pada hari ini, dan akan dilakukan qisas terhadapnya, dan itu pasti terjadi. Dan ia termasuk kezaliman yang Allah tidak membiarkan sedikit pun darinya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaklah ia meminta dihalalkan pada hari ini sebelum datang hari yang tidak berguna dinar dan tidak pula dirham. Apabila ia memiliki kebaikan-kebaikan, maka diambil kebaikan-kebaikannya, dan apabila dan jika tidak, maka diambil dosa-dosa saudaranya kemudian dipikulkan kepadanya. Jadi engkau berada dalam kondisi lapang, dan sebagian orang itu bertobat, memohon ampunan kepada Allah, menyesal dan bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa. Namun masih tersisa kedoliman-kedoliman yang dilakukannya kepada manusia. Boleh jadi dengan cara memakan hartanya, atau menuduhnya melakukan zina, atau menggunjingnya dan yang lainnya. Oleh karena itu engkau di dunia ini berada dalam kondisi lapang, berada di dalam kondisi lapang dari kedoliman-kedoliman. Dan apabila engkau tidak mampu meminta dihalalkan kedoliman itu karena tidak menemukan orang yang kau zalimi atau ia telah meninggal dunia, maka hendaklah engkau mendoakan kebaikan untuknya. Setiap kali engkau ingat engkau mendoakan kebaikan untuknya, hingga engkau menyangka bahwa engkau telah terbebas darinya. Demikian dikatakan oleh para ulama. السؤال الثاني والتسعين بعد المئة قال متى تنقطع التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس؟ الجواب قال الله تعالى إنما التوبة على الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة سوء، سواء كان عمدا أو غيره، وإن كل ما كان قبل الموت فهو قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ثبت ذلك بأحاديث كثيرة. فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم، فلا توبة مقبولة حينئذ، ولا فكاك ولا خلاص، ولا تحين مناص. وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال تبت الآن. ما تنفع عند هذا الوقت، لا تنفع التوبة، فأنت في فسحة كما أسلفت لك. نحن جميعا في فسحة أن نتوب إلى الله من الذنوب ونرجع عنها قبل أن تصل إلى الحلقوم. إذا رأيت الملك واقف عند رجليك يريدك، هنا انقطعت التوبة. إنما التوبة هنا في الدنيا، والتخلص منها ومن الذنوب والاستغفار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من التوابين الأوابين. نعم. Pertanyaan 192, kapankah taubat itu tertutup bagi setiap individu dari individu manusia? Jawabannya, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat orang-orang yang melakukan dosa karena kejahilan, kemudian mereka bertobat dalam waktu yang dekat, maka mereka itulah orang-orang yang Allah terima tobat mereka, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, lagi Maha bijaksana. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sepakat bahwa segala sesuatu yang dengannya Allah itu dimaksiati, maka ia merupakan kejahilan. Sama saja apakah hal itu dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi sebelum kematian datang, maka ia adalah suatu yang dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya, ruhnya belum sampai ke kekerongkongan. Demikian tertetapkan di dalam hadis yang banyak. Adapun apabila seseorang telah melihat malaikat dan ruh telah sampai di dadanya dan sampai ke kerongkongannya, dan ia naik sampai ke ujung kerongkongannya, maka tidak ada taubat yang diterima ketika itu, dan tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri. Bagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, yaitu pada waktu tidak ada jalan untuk membebaskan diri. Dan itu adalah firman Allah Azza wa Jalla setelah ayat ini, dan tidaklah taubat itu diterima dari orang-orang yang melakukan dosa hingga apabila kematian menjemput salah seorang di antara mereka, barulah ia berkata, sesungguhnya aku bertobat sekarang. Maka ketika nyawa telah sampai pada kerongkongan, tidaklah taubat itu bermanfaat lagi. dan kita saat ini berada dalam kondisi lapang untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal sebelum ruh itu sampai kepada kekerongkongan. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa kepada Allah semoga Dia menjadikan kita termasuk dari kelompok orang-orang yang bertobat kepadanya. السؤال الثالث والتسعين بعد المئة قال متى تنقطع التوبة عن عمر الدنيا؟ الجواب قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها. وقال صفوان بن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح باب قبل المغرب قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه النسائي وابن ماجة من حديث طويل. سبق وأن بينا كيف يتوب الإنسان وهو الإقلاع عن الذنب والندم على ما فعل والإصرار على عدم الرجوع قبل أن يموت أو يحتضر للموت. ولكن هناك توبة وهو حي لا تقبل يرزق لا تقبل. ما هي؟ إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص كلا يختم عليه عمله ولا يقبل توبة أبدا. فما ندري متى تطلع الشمس من مغربها. فلذلك العبد لابد أن يتوب كل يوم وهو يرد التوبة كل يوم وهو يرجع ويحاسب نفسه ويتوب إلى الله ليل نهار. هذا هو الصحيح. لأنك لا تعلم متى تموت ولا تعلم متى تنقضي العمر الدنيا متى تطلع الشمس من مغربها لا تعلم. فلذلك التوبة لابد أن تجدد كل يوم بل كل ساعة والإنسان يتوب إلى الله عز وجل. ولذلك ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم في بعض الجلسات حتى 70 مرة إلى 100 مرة. توبة صدق من القلب ليس توبة لاهي استغفر الله استغفر الله وهو ما يدري ماذا بيستغفر الله. لا بد أن يستغفر وهو صادق مستحضر معنى التوبة. هذا هو الصحيح. نعم. Pertanyaan 193. Kapankah taubat itu terputus dan berhenti dari usia dunia ini? Jawabannya, Allah Ta'ala berfirman, pada hari datang sebagian tanda kekuasaan Rabbmu, maka tidaklah bermanfaat bagi seseorang keimanannya yang ia belum beriman sebelumnya, atau ia belum mengusahakan kebaikan di dalam keimanannya. Dan di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat itu tidak akan terjadi hingga matahari itu terbit dari arah barat. Apabila ia telah terbit dan manusia melihatnya, maka mereka semua segera beriman dan itulah saat tidak bermanfaat keimanan mereka. Kemudian beliau membacakan ayat dan telah tertera tentang maknanya hadis yang banyak dari sekelompok sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab induk dan yang lainnya. Dan Sofwan ibn Asal mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membukakan pintu dari arah barat luasnya 70 tahun untuk bertobat. Pintu itu tidak ditutup hingga matahari terbit darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkannya juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah di dalam sebuah hadis yang panjang. Dan kami telah menjelaskan bagaimana seseorang itu bertobat, yaitu dengan meninggalkan dosa, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, dan bertekad tidak akan mengulang dosa itu di masa yang akan datang untuk selama-lamanya. Dan ini semua terjadi sebelum kematian tiba. Akan tetapi ada bentuk taubat yang tidak diterima dalam keadaan seseorang itu masih hidup, yaitu ketika matahari terbit dari arah barat. Dan kita tidak tahu kapan hal itu akan terjadi. Oleh karena itu wajib bagi setiap hamba untuk bertobat kepada Allah setiap harinya, siang dan malam. Engkau tidak mengetahui kapan engkau akan meninggal. Engkau tidak tahu kapan matahari itu terbit dari arah barat. Oleh karena itu engkau wajib bertobat kepada Allah pada setiap waktu. Oleh karenanya telah tertetapkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon ampunan kepada Allah dalam satu hari, bahkan dalam satu majelis 70 kali hingga 100 kali. Dan hendaknya taubat itu benar-benar berasal dari hati, bukan sekedar ucapan lisan, melainkan istighfar permohonan ampunan itu disertai dengan kebenaran dan kejujuran hati. Inilah cara yang benar bertobat kepada Allah Azza wa Jal. As-su'al ar-rabi' wa at-tis'ina ba'da al-mi'ah. Qala ma hukum man mata muwahhidan aw na'am. Qala ma hukmu man mata muwahhidan. قال ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرته أو على كبيرة؟ الجواب على هذا السؤال طويل جدا، ولكن سأختصره لكم في كلمات ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. قال رحمه الله: من مات موحدا ومات وهو تائب من الذنوب كبيرها وصغيرها دخل الجنة بغير حساب. من مات موحدا ومات وهو مصر على الذنوب كبيرها وصغيرها، ها، من مات موحدا، نعم لا تكتب، من مات موحدا ومات وهو مستغفر من الذنوب كبيرها وصغيرها دخل الجنة بغير حساب. ومن مات موحدا ومات وهو مصر على الذنوب كبيرها وصغيرها سلم من الخلود في النار. وهذا فضل التوحيد، فضل التوحيد. فلذلك لابد أن نركز على التوحيد wa an na'budallaha bi ikhlas wa bi mutaba'a lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fahada fadlu at-tauhid. Fahadhihi hiya nata'ij at-tauhid. إما أن تدخل الجنة إذا استغفرت من الذنوب قبل الموت بغير حساب، وإما أن تسلم من الخلود في النار بفضل ما معك من التوحيد. نعم. Pertanyaan 194. Apa hukum orang yang meninggal dunia dari kalangan mereka yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal dalam keadaan ia terus melakukan dosa besar? Jawaban terhadap pertanyaan ini panjang, dan saya akan meringkas permasalahan ini dalam beberapa kalimat yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Tauhid, yaitu bahwa siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia bertauhid dan dalam keadaan ia memohon ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dari dosa-dosa kecil dan besar, maka ia akan masuk surga dalam keadaan tidak dihisab dan diazab. Dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia bertauhid dan tetap melakukan dosa-dosa besar, maka ia selamat dari kondisi kekal dari neraka. Dan ini adalah keutamaan tauhid. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dan fokus kepada perkara tauhid ini dan mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah buah dari tauhid, mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu bisa jadi seseorang itu akan masuk surga tanpa dihisab dan diazab, atau ia tidak akan kekal di dalam neraka apabila ia dimasukkan ke dalamnya. السؤال الخامس والتسعين بعد المئة: هل الحدود كفارات لأهلها؟ ويعني بالحدود حد السرقة، حد الزنا، حد شرب الخمر، حد القتل، هذه الحدود. الجواب: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بي شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتانا تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك الأكبر. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. وأقول أنا: وإن رغمت أنوف الخوارج ومن نحى نحوهم الذين يكفرون المسلمين بالذنوب. نعم. Pertanyaan 195. Apakah hukum-hukum had itu merupakan kafarah penghapus dosa bagi para pelakunya. Yang dimaksud dengan hukum hudud adalah hukum tentang pencurian, hukum zina, hukum meminum khamar, dan hukum membunuh. Jawabannya, Nabi SAW bersabda, ketika di sekelilingnya terdapat beberapa orang dari para sahabat beliau, berbaiatlah kalian kepadaku agar kalian tidak mempersekutukan suatu apapun dengan Allah, dan janganlah kalian mencuri, jangan pula kalian berzina, jangan pula kalian membunuh anak-anak kalian, jangan pula kalian melakukan kedustaan yang kalian adakan di hadapan kalian, di hadapan kalian, dan janganlah kalian melakukan perbuatan maksiat di dalam perkara yang baik. Dan siapa yang menepati hal itu di antara kalian, maka pahalanya ada di sisi Allah. Dan siapa yang melakukan sesuatu dari hal itu kemudian ia dihukum di dunia ini, maka ia sebagai penghapus dosanya. Dan siapa yang melakukan sesuatu dari hal itu kemudian Allah menutupinya, maka perkaranya dikembalikan kepada Allah. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan menyiksanya. Yaitu dosa selain syirik. Ubadah mengatakan, maka kami membaiat beliau terhadap hal itu. Dan saya katakan di sini, sekalipun orang-orang Al-Khawarij tidak menyukainya, demikian pula orang-orang yang sejalan dengan mereka dari kalangan Ahlul Bidah yang mengkafirkan kaum muslimin disebabkan oleh dosa-dosa yang mereka lakukan. السؤال السادس والتسعين بعد المئة قال ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار الجواب لا منافاة بينهما فإن من شاء الله أن يعفو عنه يحاسبه حسابا يسيرا الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض لما سألته عائشة وقال في صفته يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت أو أخرجه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب وقد قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب فقد يناقش الحساب وهو شديد عليه فيعفو عنه قبل أن يدخل النار وقد يناقش الحساب ويدخل النار يطهر لأنه من أهل التوحيد هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة بخلاف عقيدة الخوارج الذين يكفرون المسلمين بكبائر الذنوب نعم Pertanyaan 196. Bagaimana mengkompromikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, maka ia dikembalikan kepada Allah. Jika ia menghendaki, maka dia mengampuninya. dan jika ia menghendaki maka ia menghukumnya dengan apa yang telah dijelaskan, bahwa apabila dosa seseorang itu lebih berat daripada kebaikannya maka ia masuk neraka. Jawabannya, tidak ada kontradiksi di antara keduanya, sebab siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuninya maka ia akan menghisabnya dengan hisab yang mudah, yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istilah al-'arad. Dan beliau mengatakan tentang sifatnya, yaitu sifat al-'arad, yaitu ditampakkannya seorang hamba, dihadirkannya seorang hamba di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Salah seorang di antara kalian mendekat kepada Rabbnya Azza wa Jal hingga Allah memberikan perlindungannya kepadanya, maka Allah berkata, apakah dahulu engkau melakukan demikian dan demikian? Maka ia menjawab, iya. Kemudian Allah Ta'ala kembali berkata, apakah engkau melakukan demikian dan demikian? Maka ia menjawab, iya. Maka Allah jadikan ia mengakui hal tersebut. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah menutupinya bagimu di dunia dan aku mengampuninya pada hari ini untukmu. Adapun orang-orang yang masuk neraka disebabkan dosa-dosa mereka, maka mereka termasuk di kalangan orang yang dilakukan hisab yang seksama dan teliti kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang dilakukan hisab secara seksama dan teliti baginya, maka pasti ia akan disiksa. Jadi terkadang seseorang itu dihisab dengan hisab yang teliti, kemudian Allah mengampuninya, dan terkadang Allah memasukkannya ke dalam neraka untuk dibersihkan, kemudian memasukkannya ke dalam sorga. Demikianlah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan Al-Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin disebabkan oleh dosa-dosa mereka. السؤال السابع والتسعين بعد المئة قال ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ الجواب هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه ولا ينجو إلا من سلكه ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستر مرخات وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك داعي على رأس الصراط كتاب الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل في قلبي كل مسلم. أخرجه الترمذي من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وصححه الألباني في صحيح الجامع. هكذا لابد ألا تسمع لدعاة الباطل الذين يدعون للسبل الهدامة الذي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود وفي حديث النواس بن سمعان. لا تتبع الدعاة، دعاة الشر ودعاة الرذيلة ودعاة الانحراف ودعاة الإرهاب ودعاة الفكر الضال. عليك أن تدعو إلى داعي الله والصراط المستقيم الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا بدعوته. نعم. Pertanyaan 197. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus yang Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menempuhnya dan melarang kita dari mengikuti selainnya? Jawabannya, ia adalah agama Islam yang dengannya Allah mengutus para rasulnya, dan dengannya pula Allah menurunkan kitab-kitabnya, dan dia tidak menerima selainnya dari seseorang, dan tidak akan selamat kecuali orang yang menempuhnya. Dan siapa yang menempuh selainnya, maka jalan-jalan akan tercerai-berai baginya. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, sebab ia akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat sebuah garis, kemudian beliau berkata, ini adalah jalan Allah yang lurus. Dan beliau membuat garis-garis yang lain di samping kanan dan kirinya, kemudian beliau berkata, ini adalah jalan-jalan yang lain. Tidak ada satu jalan dari jalan-jalan tersebut melainkan padanya ada syaitan yang menyeru kepadanya. Kemudian beliau membacakan ayat, dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, sebab ia akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah memberikan sebuah perumpamaan tentang jalan yang lurus, dan di dua sisi jalan yang lurus tersebut terdapat dua pagar yang pada keduanya terdapat pintu-pintu yang terbuka, dan di atas pintu-pintu itu ada tabir-tabir yang terurai, dan di dekat atau di atas pintu jalan tersebut ada seorang dai penyeru yang mengatakan, wahai segenap manusia, masuklah kalian ke jalan yang lurus seluruhnya, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ada penyeru yang menyeru dari atas jalan tersebut. Maka apabila seseorang ingin membuka sesuatu dari pintu-pintu itu, maka ia berkata, celaka kamu, janganlah engkau membukanya, sebab jika engkau membukanya, maka engkau akan masuk ke dalamnya. Maka jalan tersebut adalah Islam, dan kedua pagar itu adalah batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah, dan pintu-pintu yang terbuka adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan penyeru yang berada di ujung jalan itu adalah kitabullah, dan penyeru yang ada di atas jalan tersebut adalah penasehat yang datang dari Allah pada hati setiap mukmin. Demikianlah, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari An-Nawas Ibn Sam'an, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Demikianlah, dan janganlah engkau mendengar para da'i yang menyeru kepada kebatilan, yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Ibnu Mas'ud dan hadis An-Nawas Ibn Sam'an radhiyallahu anhuma. Janganlah engkau mengikuti kejelekan, janganlah engkau mengikuti aksi teror, pemikiran yang sesat, dan hendaklah engkau menyeru kepada jalan yang lurus. السؤال الثامن والتسعين بعد المئة قال بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه أي كيف نأتي الصراط المستقيم. الجواب لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنبه السبل المضلة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها من بعدي أو بعدي إلا هالك. نعم. Pertanyaan 198. Bagaimana cara menempuh jalan yang lurus tersebut dan selamat dari penyimpangan dari jalan yang lurus? Jawabannya, hal itu tidak akan tercapai kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan menempuh jalan keduanya serta berhenti pada batasan-batasannya. Dan dengan hal itu akan tercapai tindakan memurnikan tauhid hanya untuk Allah dan memurnikan perihal mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itulah orang-orang yang bersama mereka yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Dan orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah yang disebutkan di sini secara rinci, merekalah yang Allah menyandarkan jalan itu kepada mereka di dalam surah Al-Fatihah dengan firman-Nya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan jalan orang-orang yang tersesat. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar bagi seorang hamba daripada hidayah yang diperolehnya kepada jalan yang lurus ini, dan dijauhkannya ia dari jalan-jalan yang rusak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan umatnya di atas hal itu sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, aku telah tinggalkan kalian di atas hujjah yang terang, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya setelahku kecuali orang yang binasa. السؤال التاسع والتسعين بعد المئة قال ما ضد السنة. هنا لابد أن نركز، سيأتي معنا أسئلة عظيمة جدا في البدع، وهي تحكي واقع الناس الآن. هذه الأسئلة والأجوبة عليها تحكي واقع نسمعه ونراه بأعيننا. قال: ما ضد السنة؟ الجواب: ضدها البدع المحدثة، وهي شرع ما لم يأذن به الله، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بريء من البدع وأهلها، وبرأه الله من ذلك، فمن تبعه فهو السني السلفي، ومن عصاه وولج هذه البدع فهو المبتدع الخلفي. نعم. Pertanyaan 199, apakah lawan sunnah itu? Jawabannya, lawan sunnah itu adalah bid'ah yang diada-adakan, dan ia adalah tindakan mensyariatkan apa yang tidak diizinkan oleh Allah, dan ialah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya: siapa yang mengada-ngadakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan termasuk darinya, maka ia tertolak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, berpeganglah dengannya, gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru, karena sesungguhnya setiap perkara baru itu sesat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada terjadinya hal tersebut, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan terjadinya hal itu dengan sabda beliau: dan kelak umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Dan beliau menentukannya dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam: mereka adalah orang yang mengikuti petunjukku dan para sahabatku. Dan Allah Ta'ala telah membebaskan beliau dari para ahlul bidah dengan firman-Nya: sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golong, maka tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka dikembalikan kepada Allah. Dan di sini haruslah diperhatikan dan fokus, dan kelak akan dijelaskan atau disebutkan beberapa pertanyaan tentang perkara bid'ah, dan ia menceritakan kepada kita realita yang terjadi di tengah-tengah manusia yang kita lihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini berlepas diri dari bid'ah dan para ahlul bid'ah, dan Allah Azza wa Jalla telah membebaskannya dari hal itu, maka siapa saja yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah seorang as-sunni salafi, dan siapa saja yang menyelisih beliau, maka ia adalah seorang mubtadi al-khalafi. السؤال 200 إلى كم قسم تنقسم البدع باعتبار إخلالها بالدين؟ الجواب: تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة مخرجة من الملة، وبدعة دون ذلك. نعم. Pertanyaan 200, berapa macam bid'ah itu terbagi? Ditinjau dari kondisi bid'ah itu merusak agama ini. Jawabannya, bid'ah tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir, yang mengeluarkannya dari agama ini, dan bid'ah yang tidak sampai kepada tingkat tersebut. As-su'al al-wahidu ba'da al-mi'atain. Qala ma hiya al-bid'ah al-mukaffirah? Al-jawab: hiya kathiratun wa dhabituha man ankara amran مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهو مقطوع بكفره، بل هو أجنبي على الدين من أعدى عدو له، وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. هذا هو الفرق، هذه هي البدعة المكفرة. نعم. Pertanyaan 201, apakah bid'ah yang mengkafirkan itu? Jawabannya, iya banyak, dan ketentuannya adalah siapa saja yang mengingkari perkara yang telah disepakati yang bersifat mutawatir di dalam syariat, yang telah diketahui secara pasti dari agama ini, karena sesungguhnya hal itu merupakan tindakan mendustakan Al-Quran, mendustakan apa yang Allah mengutus para rasulnya dengannya, seperti bid'ahnya al-Jahmiyah di dalam mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Pendapat yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, atau menyatakan kondisi makhluk sifat apapun dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, mengingkari Allah itu telah menjadikan Ibrahim sebagai orang kesayangannya, mengingkari bahwa Allah telah benar-benar mengajak Musa berbicara dan yang lainnya, dan seperti bid'ah al-qadariyah di dalam mengingkari ilmu Allah Ta'ala, perbuatan-perbuatannya, ketetapannya dan takdirnya, dan seperti bid'ah al-mujassimah yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya dan hawa nafsu yang lainnya. Akan tetapi mereka ini, di antara mereka ada yang mengetahui bahwa tujuannya, ada yang diketahui bahwa tujuannya adalah menghancurkan kaedah-kaedah agama dan menanamkan keraguan di dalam hati para pemeluknya. Maka orang ini dipastikan kekafirannya, bahkan ia telah jauh dari agama ini, termasuk musuh terbesar bagi agama ini. Dan yang lainnya adalah orang-orang yang tertipu, yang dilakukan pengkaburan terhadap mereka. Maka mereka ini dinyatakan kekafiran mereka, divonis sebagai orang-orang kafir setelah ditegakkan hujjah kepada mereka dan diwajibkan hal itu kepada mereka. Inilah yang dimaksud dengan bid'ah yang mengkafirkan. السؤال الواحد بعد المئتين ما هي البدعة المكفرة؟ قرأنا هذا؟ طيب. السؤال الثاني بعد المئتين قال ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ الجواب هي ما لم تكن كذلك، أي ليست من البدع المكفرة التي قبل هذه، ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية المنسوبة إلى مروان ابن الحكم التي أنكرها عليه فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم عن اعتقاد شرعي، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. نعم. Pertanyaan 202, apakah bid'ah yang tidak mengkafirkan itu? Jawabannya, ia adalah bid'ah yang tidak demikian keadaannya, itu tidak masuk dalam bid'ah yang mengkafirkan, dari perkara-perkara yang tidak memiliki konsekuensi tindakan mendustakan Al-Quran, dan tidak pula sesuatu dari apa yang Allah mengutus Rasulnya dengannya, seperti bid'ah Al-Marwaniyah, yaitu yang disandarkan kepada Marwan Ibn Al-Hakam, yang diingkari oleh para sahabat yang utama, dan mereka tidak membenarkannya dan tidak pula mengkafirkan mereka dengan sesuatu dari hal itu, serta tidak pula mereka melepaskan tangan mereka dari berbaiat kepadanya karenanya, seperti tindakan mereka mengakhirkan sebagian sholat sampai ke waktu-waktu terakhirnya, dan tindakan mereka mendahulukan khutbah sebelum sholat Id, kemudian duduk pada khutbah tersebut pada Jumat dan yang lainnya, dan tindakan mereka mencela sebagian kibarus sahabah di atas mimbar dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka dalam keadaan meyakini tidak diyakininya hal itu sebagai perkara yang disyariatkan, melainkan hal itu dilakukan dengan suatu bentuk takwil, dan karena didasari oleh syahwat yang ada di dalam diri dan keinginan untuk mendapatkan harta dunia. السؤال الثالث بعد المئتين قال كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه. الجواد تنقسم إلى قسمين: قسم في العبادات وقسم في المعاملات، وسيأتي معنا التفصيل. نعم. Pertanyaan 203, berapa macamkah bagian dari bid'ah-bid'ah itu? Ditinjau dari perkara yang ia terjatuh di dalamnya, jawabannya, bid'ah tersebut terbagi kepada bid'ah dalam perkara-perkara ibadah dan bid'ah-bid'ah di dalam perkara muamalah-muamalah. Dan kelak akan disebutkan perincian tentang bid'ah ini. As-su'al al-rabi' ba'da al-mi'atain qala ila kam tanqasim al-bid'ah fil ibadat. Al-jawab ila qismain: التعبد بما لم يأذن الله به، والتعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه. فالأول التعبد بما لم يأذن الله أن يعبد به البتة، كتعبد جهلة الصوفية بآلات اللهو والرقص والصفق والغنى وأنواع المعازف وغيرها مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والثاني التعبد بما أصله مشروع ولكن وضع في غير موضعه، ككشف الرأس مثلا، هو في الإحرام عبادة مشروعة، فإذا فعله غير المحرم في الصوم أو في الصلاة أو غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة، وكذلك فعل سائر العبادات المشروعة في غير ما تشرع فيه كالصلوات النفل في أوقات النهي، وكصيام يوم الشك وصيام العيدين ونحو ذلك. نعم. Pertanyaan 204, berapa macamkah pembagian bid'ah di dalam perkara-perkara ibadah? Jawabannya, ia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, beribadah dengan apa yang tidak diizinkan oleh Allah untuk melakukan ibadah dengannya sama sekali, seperti peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang jahil dari kalangan kaum sufi dengan alat-alat yang melalaikan, dengan menari, bertepuk tangan, nyanyian, dan dengan menggunakan berbagai macam jenis alat musik dan yang lainnya, dari hal-hal yang mereka di dalamnya menyerupai perbuatan orang-orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, dan tidaklah solat mereka di sekitar Baitullah kecuali siulan dan tepuk tangan. Yang kedua, beribadah dengan melakukan hal-hal yang dasarnya disyariatkan, akan tetapi ia ditempatkan tidak pada tempatnya, seperti menyingkap kepala misalnya, itu membiarkan kepala terbuka tanpa penutup di dalam ihram merupakan ibadah yang disyariatkan. Kemudian apabila hal itu dilakukan oleh orang yang tidak ihram di dalam puasa atau sholat atau yang lainnya dengan niat beribadah, maka ia merupakan bid'ah yang diharamkan. Demikian pula melakukan segenap ibadah-ibadah yang disyariatkan pada selain apa yang ia disyariatkan padanya, seperti sholat-sholat nafilah pada waktu-waktu dilarang, dan seperti berpuasa pada hari syak dan berpuasa pada Idul Fitri dan Idul Adha dan yang semisalnya. اكتب. وبالمناسبة نحن في هذه الأيام تقام هذه البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وناهيك عما يدور في هذا الاحتفال من تلك القصائد الشعرية الشركية وما يدور فيها مما سمعتم من اللهو واللعب والطرب والرقص والتمايل، كل ذلك يفعلونه تعبدا زعموا. فنقول: هل هذه العبادة التي تقربون بها إلى الله فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل فعلها الصحابة؟ الجواب لا. هل فعلها أئمة الإسلام؟ أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل، أئمة الإسلام كالبخاري ومسلم وأهل الحديث قاطبة، هل قاموا بذلك؟ فأنتم تدعون أنكم أفضل من الصحابة، قمتم بشيء لم يقوموا به الصحابة، فاتهمتم تقصير الصحابة. لسان حال المتصوفة في هذه البدعة أن الصحابة ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون أهل السنة الوهابية ينهون عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالصحابة لم يقيموا هذا الاحتفال، فعلى ما أنتم عليه من هذا فأن الصحابة لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم على قولكم هذا، فهذا اتهام لأهل السنة، وإنما المراد حرف الناس عن التعبد الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فتصبح عبادات الناس رقص وتمايل وغير ذلك مما نراه. نعم. Pertanyaan 204. Berapa macamkah dan sebelumnya? Baik, kita lanjutkan. Dan berkaitan dengan hal ini, maka saya sampaikan bahwa pada hari-hari ini telah dilaksanakan sebuah bid'ah yang tidak ada dasarnya di dalam agama ini, yaitu bid'ah merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah tersebar di dalamnya pembacaan syair-syair yang mengandung kesyirikan, dan juga apa yang kalian dengar tentang permainan menari dan yang lainnya yang mereka lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla menurut pengakuan mereka. Maka kami katakan, apakah ibadah yang dengannya kalian mendekatkan diri kepada Allah itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya tidak. Apakah ia dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya tidak. Apakah ia dilakukan oleh para imam kaum muslimin seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Ahlus Sunnah, Ahlul Hadith yang lainnya? Apakah mereka semuanya melaksanakan hal itu? Jawabannya tidak. Jadi kalian mengaku, berarti kalian mengaku bahwa kalian lebih utama dari para sahabat, sebab kalian melakukan apa yang tidak mereka lakukan. Dan kondisi kalian menyatakan bahwa para sahabat itu tidaklah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka menyatakan bahwa Ahlus Sunnah tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti para sahabat kalau demikian tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah tuduhan yang tidak benar, dan bahwa tujuan mereka dengan hal itu adalah memalingkan manusia dari ibadah yang benar. السؤال الخامس بعد المئتين قال: كم حالة للبدع، كم حالة للبدعة مع العبادة التي تقع فيها؟ الجواب: لها حالتان. الأولى أن تطلبها، أن تبطلها جميعا، كمن زاد في صلاة الفجر ركعة ثالثة، أو في المغرب ركعة رابعة، أو في الرباعية زاد خامسة متعمدا، وذلك وكذلك إن نقص مثل ذلك. الحالة الثانية أن تبطل البدعة وحدها كما هي باطلة، ويسلم العمل الذي وقعت فيه، كمن زاد في الوضوء على ثلاث غسلات فإن الرابعة الزائدة باطلة والباقية الثلاث صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ببطلانه، بل قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، ونحو ذلك. خرجه أبو داود والنسائي بن ماجه من حديث ابن عمران، وحسنه الألباني. نعم. Pertanyaan 205. Berapakah, berapa macamkah kondisi bid'ah bersama ibadah yang bid'ah itu terdapat di dalamnya? Jawabannya, ia memiliki dua kondisi. Yang pertama, bid'ah itu membatalkan ibadah tersebut secara keseluruhan, seperti orang yang menambah di dalam sholat subuh rakaat yang ketiga, atau di dalam sholat maghrib rakaat yang keempat, atau di dalam sholat yang empat rakaat rakaat yang kelima secara sengaja. Demikian pula jika ia menguranginya, sama seperti itu. Kondisi yang kedua, bid'ah itu gugur, bid'ah itu saja yang batil dan gugur, sebagaimana ia adalah perkara yang batil, sedangkan amalan yang bid'ah itu terdapat di dalamnya tetap sah, tetap benar, seperti orang yang ketika berwudu membasuh lebih dari 3 kali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan batalnya amalan tersebut, melainkan beliau mengatakan, siapa yang melebihi hal ini maka sungguh ia telah melakukan suatu kejahatan melampaui batas dan kezaliman dan yang semisalnya. السؤال السادس بعد 200 قال ما هي البدع في المعاملات؟ الجواب هي اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كاشتراط الولاء لغير المعتق، كما في قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء قام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، فقضاء الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، وكذلك كل شرط أحل حراما أو حرم حلالا. هذه بدع في المعاملات، بدع في المعاملات. نعم. Pertanyaan 206. Apakah bid'ah-bid'ah di dalam muamalah itu? Jawabannya, ia adalah mensyaratkan hal-hal yang tidak terdapat di dalam kitabullah dan tidak pula terdapat di dalam sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seperti mensyaratkan al-wala, yaitu mendapatkan warisan dari budak yang dimerdekakan bagi selain orang yang memerdekakan, sebagaimana di dalam kisah Barirah ketika keluarganya mensyaratkan wala tersebut. Maka Nabi SAW berdiri, lalu ia memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, amma ba'd, ada apa dengan sekelompok orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah? Sebab maka syarat apapun yang tidak terdapat di dalam kitabullah maka ia batil sekalipun ia 100 syarat. Sebab ketetapan Allah itu lebih benar dan syarat Allah itu lebih kokoh. Ada apa dengan sekelompok orang di antara kalian yang salah seorang di antara mereka mengatakan, bebaskanlah, merdekakanlah wahai fulan dan untukku walaknya. Sesungguhnya wala itu milik orang yang memerdekakan. Demikian pula setiap syarat yang menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. As-su'al as-sabi' ba'da al-mi'atain. Qala mal wajibu iltizamuhu في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ الجواب الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا وألسنتنا لهم ونشر فضائلهم والكف عن مساويهم وما شجر بينهم والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الآية وغيرها كثير ونعلم ونعتقد أن الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكانوا 300 وبضعة عشر وبأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا 1400 وقيل 500 قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم ونشهد بأن أفضل القرون في هذه الأمة التي هي أفضل الأمم وأن من أنفق مثل أحد ذهبا ممن بعدهم لا يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه مع الاعتقاد أنهم لم يكونوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ ولكنهم مجتهدون للمصيب منهم أجران ولمن أخطأ أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور ولهم من الفضائل والصالحات والسوابق ما يذهب سيء ما وقع منهم وهل يغير يسير النجاسة البحر إذا وقعت فيه رضي الله عنهم وأرضاهم وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله وأهل بيته أو على أحد منهم ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته إذ يقول لا تسبوا أصحابي وقال الله الله في أصحابي وقال إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي الحديث في الصحيحين وغيرهما ونبرأ إلى الله عز وجل من الرافضة والشيعة ومن نحى نحوهم ممن وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل نبرأ إلى الله من ذلك. نعم. Pertanyaan 207. Apakah perkara yang wajib berpegang dengannya berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau? Jawabannya, kewajiban kita terhadap mereka adalah bersihnya hati-hati kita dan lisan-lisan kita terhadap mereka, menyebarkan keutamaan-keutamaan mereka, menahan diri dari membicarakan kejelekan-kejelekan mereka dan apa yang terjadi di antara mereka, memuji keadaan mereka sebagaimana Allah telah memuji mereka di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran, dan telah tertetapkan hadis-hadis sahih di dalam kitab-kitab yang terkenal dari kitab-kitab induk dan yang lainnya tentang keutamaan-keutamaan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir, saling berkasih sayang di antara mereka. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud seraya mengharapkan keutamaan dan ridha dari Allah. Tanda mereka terdapat pada wajah-wajah mereka karena bekas sujud. Itulah perumpamaan mereka di dalam kitab Taurat dan perumpamaan mereka di dalam kitab Injil seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian ia mengokohkannya, kemudian ia menjadi besar, lalu ia tegak di atas pokoknya, mengagumi para penanamnya, agar Allah menjadikan orang-orang kafir itu jengkel. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah Ta'ala juga berfirman, dan orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang melindungi, memberikan perlindungan dan menolong, mereka itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Mereka mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Allah Ta'ala juga berfirman, dan orang-orang yang terlebih dahulu dan pertama kali masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Al-Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepadanya, dan Allah siapkan bagi mereka sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, kaum Muhajirin dan orang-orang Ansar yang mengikuti mereka, yang mengikuti beliau dalam keadaan sulit. Allah Ta'ala juga berfirman, dan bagi orang-orang fakir, Muhajirin yang diusir dari negeri-negeri mereka dan harta mereka, seraya mengharapkan keutamaan dan ridha dari Allah serta menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar, dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan beriman sebelum mereka, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak memiliki rasa dengki dalam hati mereka terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin dibandingkan diri-diri mereka sendiri sekalipun diri-diri mereka membutuhkannya. Dan ayat, dan banyak ayat yang lainnya. Dan kita mengetahui dan meyakini bahwa Allah Ta'ala telah mengetahui para sahabat yang mengikuti peperangan Badar, di mana Allah Ta'ala berfirman, lakukanlah apa yang kalian kehendaki, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Dan mereka berjumlah 300, mereka berjumlah antara 313 sampai 319 orang. Dan bahwa tidak akan masuk neraka seseorang yang berbaiat di bawah pohon. Sebaliknya Allah ridha kepada mereka dan ridha kepadanya. Dan mereka berjumlah 1400, dan ada yang mengatakan 1500. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah telah meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon, maka ia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Dan kita bersaksi bahwasanya mereka adalah generasi yang paling utama dari umat ini, yang ia adalah umat terbaik, umat yang paling utama. Dan bahwa siapa yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud setelah mereka, maka ia tidak akan mencapai satu mud infak salah seorang di antara mereka dan tidak pula separuhnya. Disertai dengan keyakinan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang maksum, melainkan mereka bisa melakukan kesalahan, bisa terjadi kesalahan pada diri mereka, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan ijtihad. Orang yang benar di antara mereka dalam ijtihadnya, ia mendapatkan dua pahala, dan orang yang salah di dalam ijtihadnya mendapatkan satu pahala atas ijtihadnya dan kesalahannya diampuni. Dan mereka memiliki kutaman-kutaman, amalan-amalan saleh, dan kondisi mereka terlebih dahulu masuk Islam yang menghilangkan kejelekan apa yang terjadi dari mereka jika hal itu terjadi. Apakah najis yang sedikit itu bisa merubah air laut apabila najis itu terjatuh ke dalamnya? Semoga Allah meridhai mereka dan aku meridhainya. Demikian pula perkataan dan pendapat tentang para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau yang Allah telah hilangkan kekotoran dari mereka dan membersihkan mereka dengan sebenarnya, dan kita berlepas diri dari setiap orang yang di dalam dadanya atau di lisannya terdapat kejelekan yang tertuju kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau atau kepada salah seorang di antara mereka. Dan kita bersaksi kepada Allah Ta'ala bahwa kita mencintai mereka, bersikap loyal kepada mereka, serta membela mereka semampu kita dalam rangka menjaga wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Janganlah kalian mencela para sahabatku. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah berkaitan dengan para sahabatku." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguhnya aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Yang pertama di antara keduanya adalah kitabullah. Maka berpeganglah kalian dengan kitabullah, dan maka ambillah kitabullah dan berpegang teguhlah dengannya." Kemudian beliau mengatakan, "Dan perhatikanlah keluargaku. Aku ingatkan kalian tentang Allah berkaitan dengan keluargaku." Hadis ini tertera di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya. Dan kita berlepas diri dari Ar-Rafidah dan Syiah dan orang-orang yang sejalan dengan mereka, dari kalangan mereka yang terjatuh di dalam mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. السؤال الثامن بعد المئتين قال: من أفضل الصحابة إجمالا؟ من أفضل الصحابة إجمالا؟ الجواب: أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، فأحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. نعم. Pertanyaan 208. Siapakah para sahabat yang paling utama secara global? Jawabannya, para sahabat yang paling utama adalah orang-orang yang terlebih dahulu dan pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, kemudian orang-orang ansar, kemudian para sahabat yang mengikuti peperangan Badar, kemudian para sahabat yang mengikuti peperangan Uhud, kemudian para sahabat yang mengikuti Bai'at Ar-Ridwan, kemudian para sahabat setelah mereka, kemudian orang yang menginfakkan hartanya sebelum penaklukan kota Mekah dan berperang sebelumnya. Mereka itu lebih besar derajatnya dibandingkan orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu, dan masing-masing dijanjikan Allah pahala terbaik kepadanya. السؤال التاسع قال من أفضل الصحابة تفصيلا أختصر لكم الجواب أختصر لكم الجواب وهذا ما دل عليه الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة الأول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أجمع الصحابة أهل السنة ثم أجمع أهل السنة على تقديم علي ثم من بعدهم باقي الصحابة كل بحسبه ولا يدل فضل واحد على آخر أنه أفضل منه إلا الأربعة إلا الأربعة وهناك من الأحاديث الكثير والكثير الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تقدم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان وهكذا علي رضي الله عنهم وأرضاهم. فكما تقدم ليس عندنا في الصحابة شك وهم أفضل الأمة وأفضل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، فنكف ألسنتنا عنهم ولا نذكرهم إلا بخير، ونبرأ إلى الله ممن ذكرهم بسوء. نعم. Pertanyaan 209. Siapakah para sahabat yang paling utama secara rinci? Saya akan menyampaikan jawaban ringkas kepada kalian, dan ini adalah apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' para sahabat. Yaitu yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ahlus Sunnah sepakat mendahulukan Ali, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya masing-masing sesuai dengan keadaan mereka. Dan telah ada hadis-hadis yang banyak yang tertera di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengutamakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, demikian pula Ali. Dan telah berlalu penjelasannya bahwa kita tidak memiliki keraguan tentang para sahabat, bahwa mereka adalah orang yang paling utama. Oleh karena itu kita menahan lisan-lisan kita dari membicarakan mereka, dan kita berlepas diri dari orang-orang yang menyebutkan mereka dengan kejelekan. السؤال العاشر بعد المئتين قال كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث سفينة رضي الله عنه وصححه الألباني. فكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فأبو بكر سنتان وثلاثة أشهر وعمر 10 سنين و6 أشهر وعثمان 12 سنة وعلي 4 سنين و9 أشهر ويكملها 30 بيعة الحسن ابن علي 6 أشهر وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه وهو خيرهم وأفضلهم ثم كان بعده ملكا عضوضا إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فعده أهل السنة خليفة خامسا لسيره بسير الخلفاء الراشدين. نعم. Pertanyaan 210. Berapakah masa kekhalifahan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, Abu Daud dan yang lainnya meriwayatkan dari Sa'id ibn Jumhan dari Safinah, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekhalifahan nubuwah itu 30 tahun. Kemudian Allah memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakinya. Al-hadith. Hadith ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka hal itu adalah masa khilafah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Maka Abu Bakar masa khilafahnya adalah 2 tahun 3 bulan dan masa khilafah Umar adalah 10 tahun 6 bulan dan masa khilafah Utsman 12 tahun dan masa khilafah Ali 4 tahun 9 bulan. Maka itu adalah 29 tahun 6 bulan, kemudian disempurnakan menjadi 30 tahun dibaiatnya Al-Hasan ibn Ali selama 6 bulan. Dan raja pertama dalam Islam adalah Muawiyah radhiyallahu an, dan beliau adalah raja terbaik dan paling utama di antara mereka. Kemudian setelah itu adalah kerajaan yang di dalamnya terdapat kezaliman sampai datangnya Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu an. Maka Ahlus Sunnah menganggap ia sebagai khalifah yang kelima karena ia mengikuti jalan yang ditempuh oleh para khulafa ar-rasyidin. As-su'al al-hadi ashar ba'da al-mi'atain qala ma ad-dalil ala khilafati ha'ula'i al-arba'a jumlah. Al-jawab al-adilla 'alayha kathira la tuhsa. فمنها حصر مدتها في 30 سنة فكانت مدة ولايتهم، ومنها ما تقدم من تفضيلهم على غيرهم وتفاضلهم على ترتيب خلافتهم، ومنها ما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب أن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه وانتضح عليه منها شيء، ومنها وهو أقواها إجماع من يعتد بإجماعهم على خلافة هؤلاء الأربعة ولا يطعن في خلافة أحد منهم إلا ضال مبتدع. Pertanyaan 211. Apa dalil yang menunjukkan masa apa dalil yang menunjukkan khilafah khalifah yang empat ini secara umum? Jawabannya, dalil-dalil tentangnya sangat banyak, tidak bisa dibatasi. Di antaranya adalah pembatasan masa khilafah mereka selama 30 tahun, maka ia adalah masa kekuasaan mereka. Di antaranya juga apa yang telah disebutkan tentang keutamaan mereka dibandingkan selain mereka dan perbedaan keutamaan di antara sesama mereka sesuai dengan urutan kekhalifahan mereka. Dan di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari Samurah ibn Jundab bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat seolah-olah ada ember yang aku ulurkan dari langit." Maka Abu Bakar datang, kemudian ia mengambil atau ia memegang kayu ember tersebut, lalu ia meminum dengan minuman yang lemah. Kemudian datanglah Umar, lalu ia memegang kayu ember itu, kemudian ia meminumnya sampai ia hinyang, kemudian sampai ia puas. Kemudian datanglah Uthman, lalu ia memegang kayu ember itu, lalu ia meminumnya sampai ia puas. Kemudian datanglah Ali, lalu ia memegang kayunya, kemudian ia terpecah, ia terlepas dan keluar sesuatu darinya. Di antaranya, dan ia adalah yang paling kuat, ijma, orang yang diakui ijma mereka tentang kekhalifahan khalifah yang empat ini. Dan tidak ada yang mencela khilafah salah seorang di antara mereka kecuali seorang yang sesat lagi mubtadi. السؤال الثاني عشر بعد المئتين قال ما الدليل على خلافة الثلاثة إجمالا؟ الجواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم ومنها حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذات يوم من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر، فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان، فرجح عمر، ثم رفع الميزان، وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكرة وصححه الألباني. وهذا الحديث يحدث يعضد حديث سمرة المتقدم ويعضد الحديث الذي سيأتي بعده، وهو قال صلى الله عليه وسلم: أري الليلة رجل صالح، أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر، وكلا الحديثين في السنن. نعم. Pertanyaan 212, apa dalil tentang khilafah tiga khalifah secara global? Jawabannya, dalil tentang hal itu banyak. Di antaranya apa yang telah lalu, di antaranya juga adalah hadis Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu hari, siapa di antara kalian yang bermimpi lalu seseorang menjawab, aku melihat atau bermimpi seolah-olah ada timbangan yang turun dari langit, kemudian engkau ditimbang dengan Abu Bakar, maka engkau lebih berat dibandingkan Abu Bakar. Kemudian ditimbang Umar dan Abu Bakar, maka Abu Bakar lebih berat. Dan ditimbang Umar dan Uthman, maka Umar lebih berat. Kemudian timbangan itu diangkat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, diperlihatkanku tadi malam seorang laki-laki saleh bahwa Abu Bakar bergantung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar bergantung kepada Abu Bakar, dan Utsman bergantung kepada Umar. Dan kedua hadis ini tertera di dalam As-Sunan. السؤال الثالث عشر بعد المئتين قال ما الدليل على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إجمالا الجواب على ذلك أدلة كثيرة منها ما في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله فاستدل الشيخ رحمه الله بهذا الحديث على خلافة أبي بكر وعمر هي المقدمة وهو الصحيح والمجمع عليه عند أهل السنة ثم بعده عثمان ثم بعده علي تفضل. الصلاة نقف هنا للصلاة. Pertanyaan 213. Apa dalil tentang khilafah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma secara global? Jawabannya, dalil tentang hal itu banyak. Di antaranya hadis yang tertera dalam sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala aku sedang tidur, maka aku melihat diriku berada di sebuah sumur yang di atasnya ada ember. Lalu aku mengambil darinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ia diambil oleh Ibnu Abi Quhafah. Kemudian ia mengambil darinya satu ember atau dua ember, dan di dalam tindakan beliau mengambilnya terdapat kelemahan, dan Allah mengampuni kelemahannya. Kemudian ia beralih ke arah barat, lalu ia diambil oleh Ibnul Khattab. Maka aku tidak melihat seorang laki-laki yang kuat dari manusia yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Umar, hingga manusia menempati tempat unta. Dan Asy-Syaikh Hafidz Al-Hakami berdalil dengan hadis ini tentang khilafahnya Abu Bakar dan Umar, dan ia adalah perkara yang telah disepakati. Kemudian setelah mereka berdua adalah Utsman dan Ali. Kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah akan dilanjutkan setelah maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nasta'nif darsana fi hadzal kitab. Wasalna ila as-su'al ar-rabi' 'ashar ba'da al-mi'atayn qala ma ad-dalil 'ala khilafati Abi Bakr وتقديمه فيها الجواب الأدلة على ذلك لا تحصى منها ما تقدم ذكره ومنها ما في صحيح البخاري ومسلم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فآتي أبا بكر ومنها ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في تقديمه في صلاة في مرض موته صلى الله عليه وسلم وأجمع على بيعته جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فمن بعدهم. فهذه الأدلة تدل على تقديم خلافة أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فنسلم لهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نقول بخلاف هذا. هذه عقيدة أهل السنة أصحاب الحديث من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، لم يغيروا ولم يبدلوا. نعم. أزعجتني هذا، خلي هذا يكفي. Pertanyaan 214. Apa dalil tentang khilafah Abu Bakar dan didahulukannya Abu Bakar di dalam masalah khilafah? Jawabannya, dalil-dalil tentang hal itu tidak terbatas jumlahnya. Di antaranya apa yang telah lalu, dan di antaranya juga adalah hadis yang tertera dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memerintahkannya untuk kembali. Kemudian wanita itu berkata, "Bagaimana pendapat Anda jika aku datang dan aku tidak menemuimu, tidak mendapatimu?" Seakan-akan ia mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Maka Nabi SAW bersabda, "Jika engkau tidak menemukanku, maka datangilah Abu Bakar." Dan diantaranya juga adalah hadis yang tertera dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, dikala beliau menderita sakit, panggillah untukku ayahmu dan saudara laki-lakimu agar aku menulis sebuah surat, karena sungguhnya aku khawatir ada seseorang yang memiliki keinginan dan ia mengatakan aku lebih utama. Allah dan kaum mukminin tidak menginginkan kecuali Abu Bakar." Demikianlah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang diutamakannya Abu Bakar di dalam salat ketika beliau menderita sakit menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersepakat untuk membaiat Abu Bakar radhiyallahu an semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin, orang-orang al-ansar, dan yang datang setelah mereka. As-su'al al-khamis 'ashar بعد المئتين قال ما دليل أو ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ الجواب أدلته كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدري ما قدر إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي. وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث حذيفة وصححه الألباني. ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أفتحه أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق. فكان الباب عمر، وكسره قتله، فلم يرفع بعده سيف بين الأمة. رواه مسلم من حديث حذيفة. وقد أجمعت الأمة على تقديمه، أي تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه، بخلاف ما ذهب إليه. الأمة تجمع على خلافة أبي بكر وعمر بموجب هذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيخالف في ذلك عامة الشيعة والرافضة، بل ويكفرون أبا بكر وعمر، بل ويكفرون الصحابة إلا ما ندر، بل ويكفرون أم المؤمنين عائشة ويتهمونها بالزنا. قاتل الله الرافضة أينما حلوا. ونشهد الله عز وجل على عقيدتنا في كفر الرافضة، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة. نعم. Pertanyaan 215. Apa dalil tentang diutamakannya Umar di dalam menjadi khalifah setelah Abu Bakar? Jawabannya, dalil-dalil tentang hal itu banyak, diantaranya apa yang telah lalu, dan diantaranya juga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak tahu masa aku tetap hidup di tengah-tengah kalian, maka ikutilah dua orang setelahku. Dan beliau menunjuk Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Di antaranya juga adalah apa yang tertera dalam hadis tentang fitnah yang berkecamuk seperti gelombang laut. Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan kepada Umar, sesungguhnya antara dirimu dengan fitnah itu ada bab atau pintu yang tertutup. Ia menjawab, apakah, ia bertanya, apakah pintu itu terbuka atau dipatahkan? Ia menjawab, melainkan dipatahkan. Maka Umar berkata, kalau demikian ia tidak akan ditutup. Dan pintu tersebut adalah Umar dan dipatahkannya pintu itu adalah dibunuhnya Umar, maka hal itu, maka tidaklah diangkat setelah itu pedang di antara umat ini, dan umat ini telah menyepakati didahulukannya Umar bin Khattab sebagai khalifah setelah Abu Bakar radhiyallahu an. Jadi umat ini telah sepakat tentang kekhilafahan Abu Bakar dan Umar sesuai dengan hadis-hadis sahih tentang hal itu. Maka ia diselisihi oleh segenap Syiah dan Rafidah, bahkan mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, bahkan para sahabat kecuali segelintir di antara mereka, bahkan mereka menuduh, bahkan mereka mengkafirkan Aisyah dan menuduhnya melakukan zina. Semoga Allah membinasakan Ar-Rafidah dimanapun mereka berada. Dan kita bersaksi kepada Allah tentang keyakinan kita mengenai kekafiran Ar-Rafidah, dan ini adalah kesepakatan para ulama. السؤال السادس عشر بعد المئتين قال ما الدليل على تقديم عثمان بعدهما في الخلافة؟ الجواب الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، ومنها حديث كعب بن عجرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى، فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا، قال هذا. رواه ابن ماجه ورواه الترمذي عن مرة بن كعب، وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصححه الألباني. يقول ذلك ثلاث مرات، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والترمذي وحسنه ابن ماجه في صحيحه، وأجمع على بيعته أهل الشورى، ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف، ثم الناس بعده. نقول للشيعة علي يرضى عثمان وعمر وأبو بكر، فما بالكم لا ترضون ما رضيه علي، وأنتم تدعون محبة علي وتدعون طاعة علي والمحب لمن يحب مطيع. أقول لكم حتى علي لا يحبه الشيعة أبدا. أتدرون ما المقصود عند الرافضة والشيعة؟ المقصود دين النبي صلى الله عليه وسلم أن يشوهوه، لأنهم لا يريدون هذا الإسلام أبدا. هم باقين على الفرسية وعبادة النار والأوثان، ولكن يريدون تشويه هذا الإسلام، فيريدون تشويه الصحابة الذي ائتمنهم النبي صلى الله عليه وسلم على حمل هذا الدين، فهذا الذي يريدونه، بل ولا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك كذب وافتراء. ولكن باسم محبة آل البيت والتشيع إلى آل البيت والرقص والتمايل لآل البيت كل ذلك يخدعون به عامة الناس وهم يدسون في هذا الإسلام من الكفريات والشركيات ما الله به عليم. فاحذروا هذه الطائفة ومن نحى نحوهم في الطعن في عثمان وغيره من الصحابة، لأن هناك من أهل السنة من وقع، ليس من أهل السنة وإنما منتسب لأهل السنة يزعم أنه من أهل السنة، كسيد قطب ومن قال بقوله في الطعن في عثمان وفي علي وفي عمرو بن العاص وفي معاوية وفي أبو سفيان وغيرهم من الصحابة، يطعنون فيهم ويقولون نحن من أهل السنة. أما وقع عايض القرن في ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تسمعون بين أيديكم الأشرطة، لا نتهم وإنما بين أيدينا الأشرطة ونسمع قوله، وهو يطعن في أبي سفيان وفي ابنه معاوية ويطعن في الأقرع بن حابس رضي الله عنهم أجمعين، ويقولون نحن من أهل السنة. الأخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة أبدا، أهل بدع وأهل وقيعة في الصحابة وخوارج على أهل السنة، ولكن الله كشفهم في هذا الزمن. نعم. Pertanyaan 216, apa dalil tentang diutamakannya Utsman setelah Abu Bakar dan Umar di dalam masalah khilafah? Jawabannya, dalil-dalil tentang hal itu banyak, diantaranya apa yang telah lalu, dan diantaranya juga adalah hadis Ka'ab bin Ujrah. Ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu fitnah, kemudian beliau berupaya memahamkannya. Lalu datanglah seorang laki-laki yang ditutup kepalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini pada hari itu berada di atas petunjuk." Lalu aku lompat dan aku memegang kedua bagian lengan atas Utsman. Kemudian aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bertanya, "Apakah ini?" Maka beliau menjawab, "Ini." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Murrah ibn Ka'ab, dan ia mengatakan ini adalah hadis hasanan sahih. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Utsman, jika Allah mempercayakan kepadamu perkara ini pada suatu hari, kemudian orang-orang munafik menginginkan agar engkau melepaskan baju yang telah Allah pakaikan kepadamu, janganlah engkau melepaskannya." Ia mengucapkan hal itu 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankannya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Dan telah sepakat untuk membaiat beliau Ahlus Syura, kemudian segenap sahabat, dan orang yang pertama kali membaiat beliau adalah Ali radhiyallahu an, setelah Abdurrahman ibn Auf, kemudian para manusia setelahnya. Maka kita katakan kepada Syiah, Ali telah ridha terhadap Abu Bakar dan Umar. Lalu mengapa kalian tidak ridha terhadap apa yang telah diridhai oleh Ali, padahal kalian mengaku mencintai Ali? Maka saya katakan, Ali tidaklah mencintai Syiah. Tahukah kalian tujuan mereka? Tujuan mereka adalah untuk merusak agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka tidak menginginkan agama itu. Mereka tetap berada di dalam penyembahan api. Mereka merusak dan menodai para sahabat. Bahkan mereka tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah kedustaan. Akan tetapi dengan kedok cinta kepada Ahlul Bait, mereka dengan hal itu menipu segenap manusia, dan mereka berupaya menyusupkan ke tengah-tengah agama ini perkara-perkara syirik dan perkara-perkara kekafiran. Oleh karena itu berhati-hatilah kalian dari kelompok ini dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka di dalam hal mencela Uthman dan yang lainnya, yang sebab mereka telah terjatuh ke dalamnya, yaitu ke dalam perihal mencela para sahabat. Bahkan sebagian mereka adalah orang yang menyandarkan diri kepada Ahlus Sunnah seperti Sayyid Qutb. Mereka mencela Uthman, Amr ibn al-As, Abu Sufyan dan yang lainnya. Tidakkah telah terjatuh Aid al-Qarni di dalam mencela tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kaset tentang hal itu ada di tengah-tengah kita. Kita bisa mendengarnya, mendengar perkataannya yang mencela Abu Sufyan dan putranya Yazid serta Al-Qara ibn Habis radhiyallahu anhum. Namun mereka mengatakan bahwa kami termasuk dari kalangan Ahlus Sunnah. Sesungguhnya al-ikhwan al-muslimun bukan termasuk dari kalangan Ahlus Sunnah, melainkan mereka termasuk dari kalangan Ahlul Bidah dan orang-orang yang membangkang terhadap Ahlus Sunnah. Akan tetapi Allah menyingkap keadaan mereka. السؤال السابع عشر بعد المئتين قال: ما الدليل على خلافة علي وأولويته بالحق بعدهم؟ الجواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، فكان مع علي رضي الله عنه فقتله أهل الشام وهو يدعوهم إلى السنة والجماعة وطاعة الإمام الحق علي رضي الله ابن أبي طالب رضي الله عنه. والحديث في الصحيح وفيه قال صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. فمرقت الخوارج فقتلهم علي رضي الله عنهم يوم النهروان، وهو الأولى بالحق بإجماع أهل السنة قاطبة رحمهم الله تعالى. فهذه الأحاديث التي ذكرت في الفتنة بين الصحابة نذكرها لتفضيل علي فقط، ونسكت عن الفتنة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فنسكت عما شجر بين الصحابة فيطوى ولا يروى لِأَلَّا يَقَعَ فِي أَنفُسِنَا عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ شَيْءٍ. قَوْمٌ اجْتَهَدُوا فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُمْ لَهُ أَجْرَانٍ وَمَنْ أَخْطَأَ لَهُ أَجْرٌ وَخَطَأُهُ مَغْفُورٌ. نعم، وَنَحْنُ نَطْوِي مَا حَصَلَ بَيْنَهُمْ. نعم، pertanyaan 217, apa dalil tentang khilafah Ali dan lebih utamanya Ali dengan mendapatkan hak tersebut setelah mereka? Dalilnya, dalil tentang hal itu banyak, diantaranya adalah apa yang telah lalu, dan diantaranya juga adalah sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, alangkah kasihannya Ammar, ia dibunuh oleh kelompok yang membangkang. Ia mengajak mereka kepada sorga sedangkan mereka mengajaknya kepada neraka. Maka ia bersama Ali radhiyallahu an, kemudian ia dibunuh oleh penduduk Syam dalam keadaan ia mengajak mereka kepada as-sunnah wal jamaah serta taat kepada pemimpin yang hak, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan hadis yang sahih, dan hadis di dalam sahih, dan di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada sekelompok orang yang menyimpang dari agama pada saat terjadi perpecahan di tengah-tengah manusia. Ia atau mereka dibunuh oleh kelompok yang paling utama terhadap kebenaran daripada atau dari dua kelompok yang ada. Maka keluarlah Al-Khawarij, maka mereka dibunuh oleh Ali radhiyallahu an pada hari An-Nahrawan, dan beliau adalah orang yang lebih utama terhadap kebenaran berdasarkan kesepakatan para ahlus sunnah seluruhnya rahimahumullahu ta'ala. Maka hadis-hadis yang disebutkan tentang perkara fitnah, kita menyebutkannya untuk menunjukkan diutamakannya Ali, dan kita diam terhadap perkara yang terjadi di antara mereka. Kita tutup dan kita tidak kita riwayatkan. Mereka adalah suatu kaum yang telah melakukan ijtihad. Siapa yang benar di antara mereka mendapatkan dua pahala, dan siapa yang salah mendapatkan satu pahala dan kesalahannya diampuni. السؤال الثامن عشر بعد المئتين قال ما الواجب لولاة الأمور؟ الجواب: الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم بالسيف ما لم يظهروا كفرا بواحا وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق وأزيدوا على عدم الخروج عليهم بالسيف أيضا عدم الخروج عليهم باللسان بالتحريض عليهم والكلام فيهم في المجالس وإيغار صدور الناس وبث الفتنة في الناس بين الراعي والرعية، لأن هؤلاء يسمون الخوارج القعدية الذين يتكلمون ويبثون الفتنة في المجالس أو في الخطب أو في الدروس كل هذه من الخروج، والخروج ينقسم إلى قسمين: خروج بالسيف وخروج باللسان. نعم. Pertanyaan 218. Apa perkara yang wajib dilakukan kepada para penguasa? Jawabannya, yang wajib dilakukan adalah memberikan nasihat kepada mereka dengan cara bersikap loyal kepada mereka di atas kebenaran, mentaati mereka di dalamnya, dan memerintahkan mereka dengan kebenaran tersebut, serta mengingatkan mereka dengan sikap lemah lembut, solat di belakang mereka, berjihad bersama mereka, memberikan sedekah kepada mereka, memberikan zakat kepada mereka, sabar terhadap mereka sekalipun mereka bersikap lalim, tidak memberontak dengan pedang kepada mereka selama mereka tidak memperlihatkan kekafiran yang jelas, dan hendaklah mereka tidak terperdaya, hendaklah mereka tidak diperdaya dengan pujian dusta terhadap mereka, dan hendaklah mereka didoakan agar menjadi orang-orang yang saleh dan mendapat taufik dari Allah Tabaraka wa Taala. Dan saya tambahkan di sini, selain tidak boleh memberontak kepada mereka dengan pedang, adalah tidak boleh memberontak kepada mereka dengan lisan, dengan memprovokasi orang atau manusia terhadap mereka, atau dengan membicarakan mereka dan menanamkan kedengkian terhadap penguasa di dalam hati rakyat. Dan mereka inilah yang dinamakan dengan Al-Qa'adiyah. Mereka membicarakan para penguasa di majelis-majelis atau di atas-atas mimbar, dan sesungguhnya pemberontakan kepada penguasa itu dilakukan dengan dua bentuk. Yang pertama adalah dengan pedang, dan yang kedua dengan lisan. السؤال التاسع عشر بعد المئتين قال: ما الدليل على ذلك؟ أي الدليل على عدم الخروج. الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: على المرأة المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال: إنما الطاعة في المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا وغير ذلك من الأحاديث وهذه كلها في الصحيح هذه الأحاديث عن كثير من الصحابة ولكن الخوارج لا يرفعون بهذا الحديث رأسا أبدا لماذا؟ لأنهم يريدون السلطة لا يريدون أحد أن يكون قائدا للناس من أهل السنة أبدا ولذلك استحلوا دماء الصحابة ومن بعدهم من أهل الإسلام يريدون أن يكونوا هم الحكام وإذا حكموا لا يحكمون بالكتاب والسنة هذا الذي هو نعرفه تماما عن الجماعات الضالة من الخوارج قديما وحديثا ولكل قوم وارث نعم Pertanyaan 219 Apa dalil tentang hal itu? Jawabannya Dalil-dalil tentang hal itu banyak Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala Wahai orang-orang beriman Taatilah Allah Taatilah Rasul Dan para pemimpin di antara kalian Dan sabda Nabi SAW Dengarlah Dan taatilah Sekalipun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya Nabi SAW juga bersabda Siapa yang melihat dari pemimpinnya Sesuatu yang tidak disukainya Maka hendaklah ia bersabar terhadapnya Sebab siapa yang memisahkan dirinya Satu jengkal dari al-jamaah Kemudian ia meninggal dunia Tidaklah ia meninggal kecuali dalam keadaan mati seperti matinya jahiliyah. Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak atau memanggil kami lalu kami membaiat beliau. Maka di antara perkara yang kami membaiat beliau adalah bahwa kami membaiat untuk mendengar dan taat itu kepada pemimpin. Dalam keadaan kami suka dan tidak suka Dalam keadaan kesulitan dan kemudahan kami Dan dalam keadaan kami dimonopoli oleh mereka Dan tidaklah kami menyaingi orang-orang yang memiliki kekuasaan tersebut Kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata Yang kalian memiliki hujjah di sisi Allah tentangnya Dan Nabi SAW juga bersabda, sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak yang terpotong-potong anggota tubuhnya yang berwarna hitam, yang memimpin kalian dengan kitabullah, maka dengarlah, dengarkanlah dan taatilah dia. Dan Nabi SAW juga bersabda, kewajiban seseorang yang muslim adalah mendengar dan taat kepada pemimpin di dalam perkara yang ia sukai dan ia benci kecuali jika ia diperintahkan untuk melakukan maksiat maka apabila ia diperintah untuk melakukan maksiat maka ia tidak boleh mendengar dan taat Nabi SAW juga bersabda sesungguhnya ketaatan itu hanya di dalam perkara yang baik Nabi SAW juga bersabda Sekalipun ia memukul punggungmu Dan mengambil hartamu Maka dengarlah dan taatilah Nabi SAW juga bersabda Siapa yang menanggalkan ketaatan Siapa yang tidak taat kepada pemimpin Maka ia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat Dalam keadaan ia tidak memiliki hujjah Dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan di lehernya ada baiat, dalam keadaan di lehernya tidak ada baiat, maka ia meninggal seperti kematian jahiliyah. Nabi SAW juga bersabda, siapa yang ingin memecah belah perkara umat ini. Setelah ia bersatu, maka penggallah lehernya dengan pedang siapapun dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan ada para pemimpin di mana kalian mengetahui hal-hal yang baik dan juga melihat perkara-perkara yang mungkar, maka siapa yang mengetahui maka ia telah terbebas, dan siapa yang mengingkari maka ia selamat. Akan tetapi orang yang ridha dan mengikuti. Para sahabat bertanya, tidakkah kami memerangi mereka? Beliau menjawab, tidak, selama mereka melaksanakan sholat. Dan hadis-hadis yang lainnya, dan semuanya ada di dalam hadis sahih. Hadis-hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat, akan tetapi Al-Khawarij tidak memperdulikannya, sebab mereka ingin mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu mereka menghalalkan darah para sahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka. Dan seandainya mereka berhasil mendapatkan kekuasaan, maka mereka tidak akan berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang kami ketahui dari kelompok-kelompok yang ada dahulu dan kini. As-su'al al-20, as-su'al al-20 ba'da al-mi'atain. Qala, ala man yajib al-amr bil-ma'ruf wal-nahy 'an al-munkar wa ma maratibuhu. الجواب قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها وقد أفرد الشيخ رحمه الله رسالة في هذا الباب وافية لطالب الحق كافية ولله الحمد والمنة فلذلك الأمر بالمعروف مراتبه ثلاث الأمر بالمعروف براتبه ثلاث كما في الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده قال أهل العلم التغيير بيد لأمرين لنفرين الأول ولي الأمر أو نائبه هو الذي يغير بيده الأمر الثاني لراعي البيت في بيته إذا رأى منكر يغيره بيده أما من رأى منكر في الناس فعليه أن يغير بلسانه ومن ذلك تعليم الناس ونهيهم عن هذا المنكر وبيانه بالأدلة وإن لم يرتدعوا بلغ فيهم ولي الأمر أن هذا أمر منكر فلولي الأمر أن يأخذ على أيديهم أما المرتبة الثالثة وهو التغيير بالقلب هذا في عامة المنكرات منذ أن ترى منكر لا بد أن تنكره بقلبك قبل يدك فهذا الواجب ولذلك بعض الناس يغلط يرى منكر في الشارع فيقوم يضرب أهل المنكر والبلد محكوم فتعدى وظيفته وأحدث فتنة نعم. Pertanyaan 220. Kepada siapakah diwajibkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan apa saja tingkatannya? Jawabannya, Allah Azza wa Jalla berfirman, hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada hal yang baik, dan melarang dari perkara yang mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan Nabi SAW bersabda, siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah keimanan yang paling lemah. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan di dalam permasalahan ini terdapat ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa dibatasi jumlahnya, dan semuanya menunjukkan wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar bagi setiap orang yang melihatnya. Tidak gugur darinya kecuali apabila hal itu dilaksanakan oleh selainnya, masing-masing sesuai dengan keadaan dirinya. Dan setiap kali seorang hamba lebih mampu melakukan hal itu, lebih tahu tentangnya, maka lebih wajib bagi dirinya, dan tidak akan selamat ketika turun siksaan terhadap para pelaku maksiat kecuali orang-orang yang melarang dilakukannya maksiat itu. Dan kami telah menulis permasalahan ini di dalam risalah khusus yang cukup tentangnya dan cukup bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Walillahil hamdu wal minnah. Oleh karena itu, amar ma'ruf nahi mungkar tingkatannya ada tiga sebagaimana tertera di dalam hadis, yaitu barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Maka jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Para ulama mengatakan orang yang berhak merubah dengan tangannya ada dua orang, yaitu penguasa dan wakilnya, dan yang kedua adalah pemimpin rumah tangga. Adapun orang yang melihat kemungkaran di tengah-tengah manusia, maka hendaklah ia merubahnya dengan lisannya, dengan menjelaskan dalil-dalil tentang perkara tersebut. Dan jika ia tidak berubah, maka hendaklah ia dilaporkan kepada penguasa. Ini tingkatan yang kemudian, yaitu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang terakhir adalah merubahnya dengan hati. Maka ini terdapat atau berkaitan dengan semua kemungkaran. Sejak awal ketika engkau melihat kemungkaran itu, maka hendaklah engkau mengingkari dengan hatimu. Dan sebagian orang telah melakukan kekeliruan ketika ia melihat kemungkaran di tengah-tengah manusia, maka ia segera merubahnya dengan kekuatannya. Dan ini adalah perkara yang keliru, sehingga hal tersebut menimbulkan kekacauan di tengah-tengah manusia. Wal munkar lahu taghyir li taghyirihi arba halat. إما أن يتغير المنكر بالمعروف وهذا واجب، وإما أن يتغير المنكر بمنكر أكبر منه وهذا حرام. لا يجوز أن تغير المنكر بمنكر أكبر منه، وإما أن يتغير المنكر بمنكر أقل منه، وهذا بحسب فهمك وقدرتك على تغييره، وإما أن تغير المنكر بمنكر يساويه، وهذا الترك فيه أولى لئلا تتعدد المنكرات. نعم. وين المؤذن؟ ما يؤذن، أذن حتى نستمر. Dan upaya merubah kemungkaran itu memiliki empat keadaan. Yang pertama, terkadang kemungkaran itu dirubah dengan perkara yang baik, dan ini adalah hal yang wajib dilakukan. Dan terkadang kemungkaran itu dirubah dengan kemungkaran yang lebih besar, dan ini adalah perkara yang haram dilakukan. Dan terkadang kemungkaran itu dirubah dengan kemungkaran yang lebih kecil darinya, dan ini sesuai dengan kemampuan orang yang merubahnya. Dan terkadang kemungkaran itu dirubah dengan kemungkaran yang setara dengannya, dan tindakan meninggalkan hal ini lebih utama. السؤال الحادي والعشرين بعد المئتين، قال: ما حكم كرامات الأولياء؟ الجواب: كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه. انتبه لهذا، الذي لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي، بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وجريج الراهب، وكلها معجزات لأنبيائهم. ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكنداء عمر لسارية وهو على المنبر فأبلغه وهو بالشام، وككتابته إلى نيل مصر فجرى، وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم، وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة، وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما نالوا ذلك بمتابعته. وإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن، بل من أولياء الشيطان والعياذ بالله. هذا هو الصحيح، ما وقع من الكرامات للأنبياء وللصالحين فهو حق، ولكن ليس من صنعهم، وإنما أمر أجراه الله على أيديهم. وما وقع من أهل الشعوذة وأهل الخرافات فهي أمور شيطانية ليست من ولاية الله شيء، ولا تقع الولاية أو الكرامة، ولا تقع الكرامة إلا من رجل موحد ومتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكذابين والمخرفين والمشعوذين فلا كرامة لهم ولا نعمة. نعم. Pertanyaan 221. Apakah hukum karamah yang dimiliki oleh para wali? Jawabannya, karamah para wali itu adalah sesuatu yang hak, yang benar, yaitu munculnya perkara yang di luar kebiasaan pada tangan-tangan mereka, pada diri-diri mereka, yang tidak ada upaya mereka di dalamnya, dan bukan pula dengan cara menyampaikan tantangan, melainkan hal itu diberlakukan oleh Allah pada diri mereka sekalipun mereka tidak mengetahuinya, seperti kisah Ashabul Kahfi dan juga Ashabul Sakhrah, Juraij Ar-Rahib, dan semuanya merupakan mukjizat bagi para nabi mereka. Oleh karena itu, karamah di tengah umat ini lebih banyak dan lebih besar, karena besar dan agungnya mukjizat nabinya dan karamahnya atau kemuliaannya di hadapan Allah Azza wa Jal, sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar pada Ayyamur Riddah, yaitu pada hari-hari terjadinya kemurtadan di kalangan sebagian orang Arab, dan seperti panggilan Umar kepada Sariyah ketika Umar berada di atas mimbar, dan panggilan beliau itu sampai kepada Sariyah padahal Sariyah berada di negeri Syam, dan seperti tulisan-tulisannya kepada Sungai Nil Mesir kemudian ia mengalir, dan seperti kuda Al-Ala Ibn Al-Hadrami ketika ia memasuki sungai di dalam peperangan Rum Romawi, dan seperti solatnya Abi Muslim Al-Khawlani di api yang dinyalakan untuknya oleh Al-Aswad Al-Ansi, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang terjadi pada banyak dari kalangan mereka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah beliau, di zaman para sahabat, para tabi'in, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan orang-orang yang datang setelah mereka hingga hari ini, hingga zaman ini, dan hingga datangnya hari kiamat. Dan semuanya sebenarnya adalah mukjizat-mukjizat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab sesungguhnya mereka memperoleh hal itu karena ittiba, karena mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekiranya terjadi sesuatu dari perkara-perkara yang di luar kebiasaan pada diri orang yang tidak mengikuti Nabi, maka ia merupakan fitnah dan sihir, bukan karamah. Dan tidak ada pada orang yang terjadi, dan orang yang terjadi hal itu pada dirinya bukan termasuk wali ar-Rahman, wali Allah yang maha pengasih, melainkan ia termasuk walinya syaitan wal'iyadu billah. Inilah pendapat yang benar, yaitu bahwa karamah yang terjadi pada diri para nabi, para wali dan orang-orang soleh bukan dari perbuatan mereka, melainkan ia adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan apa yang terjadi pada diri para tukang sihir, sesungguhnya hal itu berasal dari syaitan, dan karamah itu tidaklah terjadi kecuali dari seseorang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun seseorang yang memiliki keyakinan yang tidak benar dan tukang sihir, maka hal itu bukanlah karamah. السؤال الثاني والعشرين بعد المئتين قال من هم أولياء الله؟ الجواب هم كل من آمن بالله واتقاه واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم بينهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون الآيات. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الآية. وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. وقال الحسن رحمه الله تعالى ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الشافعي رحمه الله إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه ولا تغتروا به حتى تعلموا متابعته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم أولياء الله المتقون المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم المطيعون الذين لزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جرى على أيديهم من الكرامات فهم أولياء لله عز وجل. نعم. Pertanyaan 222, siapakah para waliullah itu? Jawabannya, mereka adalah setiap orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya serta mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah sesungguhnya para waliullah itu tidak ada perasaan takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Kemudian ia menjelaskan mereka di mana Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah Ta'ala juga berfirman, Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya pelindung kalian, penolong kalian adalah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat dalam keadaan mereka ruku. Dan siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka sungguhnya golongan Allah itulah yang menang. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya keluarga Abi Fulan bukanlah penolong bagiku. Sesungguhnya para penolongku adalah orang-orang yang bertakwa. Al-Hasan rahimahullahu ta'ala mengatakan, suatu kaum mengaku mencintai Allah, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila kalian melihat seseorang berjalan di atas air atau terbang di udara, maka janganlah kalian membenarkannya dan jangan pula kalian terkecoh dan terpedaya dengannya hingga kalian mengetahui bahwa ia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para waliullah, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tetap mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila terjadi pada diri mereka sesuatu yang di luar kebiasaan, maka itulah yang disebut dengan karamah. السؤال الثالث والعشرين بعد المئتين قال من هي الطائفة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الجواب: هذه الطائفة هي الفرقة الناجية من 73 فرقة، كما استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الفرق بقوله: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الفرقة والطائفة المنصورة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين، حديث أو بوصفه لهم في الحديث هم الجماعة، والوصف الآخر حيث قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أما من غير عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ليس من الطائفة المنصورة ولا الفرقة الناجية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وإياكم، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نأتي إلى نهاية هذا الكتاب النافع الماتع في عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة، وهذا الكتاب من تأليف العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وغفر له، وجعل ما قام به من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وأوضحه التوضيح التام الواضح البائن، أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ونسأل الله عز وجل أن يوفق علماءنا الأحياء منهم والأموات إلى كل خير، وأن يغفر للأموات منهم، وأن يحفظ ويوفق ويسدد علماءنا في كل مكان من أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة، وأن ينصرهم على من عاداهم، وأن يثبتنا وإياهم وإياكم على عقيدة أهل السنة والجماعة أهل النهج السلفي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pertanyaan 223: siapakah yang dimaksud dengan kelompok yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, akan ada terus-menerus satu kelompok dari kalangan umatku yang jaya di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisih mereka hingga datang ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala? Jawabannya, kelompok ini adalah golongan yang selamat dari 73 golongan sebagaimana yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kelompok-kelompok itu dengan sabda beliau, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-jama'ah. Dan di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, mereka adalah orang yang berada di atas petunjukku pada hari ini, atau di atas jalanku pada hari ini, dan para sahabatku. Inilah golongan atau kelompok yang ditolong, yang disebutkan sifatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-jama'ah. dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau dan para sahabat beliau. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Dia menjadikan kita bagian dari mereka, dan semoga Allah tidak menyesatkan hati-hati kita setelah Dia memberikan petunjuk kepada kita, dan semoga Dia menganugerahkan kepada kita dari sisinya rahmatnya. Sesungguhnya Dia Maha Pemberi. Maka Maha Suci Rabbmu, Rabb yang memiliki keperkasaan dari apa yang mereka sifati, dan salam kesejahteraan kepada para Rasul, dan segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Dengan demikian, maka kita telah sampai pada akhir kitab ini, yaitu kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah Fi I'tiqad Ahli Sunnah At-Ta'ibatil Mansurah, yang dikarang oleh Al-Allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Dan semoga Allah menjadikan apa yang telah beliau lakukan berupa tentang penjelasan akidah Ahlus Sunnah di dalam timbangan kebaikan beliau. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada para ulama kita seluruhnya terhadap semua kebaikan, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala membenarkan langkah para ulama kita dan menunjukkan mereka kepada kebenaran serta meneguhkan kita di atas al-manhajus salafi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.